بارك فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، أبو حبان، rincian kadar warisan yang didapatkan oleh Banat. Fadal. Hah. Dapat berapa, berapa, berapa, terus rinciannya. Hah. Iya. Bila? Kira apa? Ya, Abu Bilal, Fadal, Banat. Ya, diistilahkan ta'sib apa itu? Ya, istilahnya ta'sib bil ghair. Antum catat nanti. Bila mana ada bint bertemu dengan ibn, itu namanya ta'sib bil khair. Lizzakari mislu hazil unsayain. Artinya sederajat. Bint dan ibn sama-sama sederajat. Ya, Fadal, terus. Iya, berapa faradnya dan rinciannya? Berapa dapatnya? 2/3, Hasan. Bila lebih dari 2. Terus? Iya, dapat 1/2, Hasan. Tayyib, kita lanjutkan karena waktu yang mulai isya. Masuk ke ahli al-farad yang ke-8, yaitu mirasu banatil ibn, kadar warisan yang didapatkan oleh banatul ibn, banat al-ibn, anak-anak perempuan ibn. Karena seperti yang kemarin kita jelaskan, bahwasanya anak-anak dari anak-anaknya mayit, atau dengan kata lain cucunya sang mayit, ini bisa mendapatkan harta warisan dengan syarat apa itu? Irsyad, fadal. Cucu-cucunya sang mayit, anak dari anak-anaknya sang mayit, dia mendapatkan harta warisan atau sebagai hak ahli waris dengan syarat, ya, tidak ada perantara. Hah? Tidak ada perantara apa? Salah. Hah, kebalik itu. Tidak ada perantara perempuan. Nah, tidak ada perantara perempuan antara dia dengan sang mayit. Sehingga seluruh dari putra-putri dari bint, putra-putri dari putrinya sang mayit, yang diistilahkan dengan banatul bint atau abnaul ibn, abnaul bint, bukan termasuk dari ahli waris. Sehingga yang termasuk dari ahli waris dari kriteria cucu-cucu sang mayit adalah seluruh cucu-cucu yang perantara antara dirinya dengan sang mayit adalah seorang pria. Bisa cucu lapis kedua, lapis ketiga, dan keempat. Asal perantaranya seluruhnya adalah pria. Maka sang cucu ini termasuk dari ahli waris sang mayit. seperti bintu ibn al-ibn, ya kan, putri putra putranya sang mayit, atau putri putra putra putranya sang mayit, atau putra dari putrinya sang mayit, putra dari putranya sang mayit, atau putra putra putra ibn ibn ibn putra putra putranya sang mayit. Al-muhim, tidak ada perantara antara cucu-cucu ini seorang perempuan, dia termasuk dari ahli warisnya sang mayit. Tapi semakin ke bawah, maka yang paling atas dia sebagai ahli warisnya. Sehingga bintu ibn ibn dengan bintul ibn, ini yang didahulukan adalah banatul ibn. Adapun banat ibn ibn ini bukan termasuk dari ahli waris, karena ada yang lebih dekat jaraknya dengan sang mayit. Sehingga seluruh dari putra-putri dari putra kandungnya sang mayit, ingat, putra kandung bukan putra tiri atau putra angkat, ini termasuk dari ahli waris yang sah. Sekarang di sini akan kita terangkan tentang kadar warisan yang didapatkan oleh banatul ibn, putri-putrinya ibn. لا ترث بنات الابن مع وجود الذكر وارث من الفروع اعلى منهن مطلقا. Ini kaidahnya, ingat, banatul ibn tidak mendapatkan harta warisan dengan adanya lelaki ahli waris dari ahli furu yang lebih tinggi derajatnya dari mereka secara mutlak. Ingat, banatul ibn tidak bisa mendapatkan harta warisan dari kakeknya apabila ada ahli waris dari kalangan ahli furu, putra-putranya sang mayit, yang lebih tinggi dibandingkan mereka dari kalangan pria. Sehingga banatul ibn tidak mendapatkan harta warisan bila mana ada ibn. Ada apa? Ibn. Atau banatu ibn ibn. Banatu ibn ibn tidak mendapatkan harta warisan apabila ada ibnu ibn. Ibnul ibn, putra dari putranya sang mayit. Sehingga bila mana ada seorang putra dari ahli furu' yang lebih tinggi dibandingkan banatul ibn, maka secara mutlak kaedahnya banatul ibn tidak mendapatkan harta warisan dari sang mayit. Ini secara mutlak. Sehingga dia mendapatkan harta warisan dengan satu syarat. Tidak ada lelaki dari ahli furu yang lebih tinggi dari mereka. Bila mana ada, maka dia tidak mendapatkan harta warisan. Ini yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, wa'al wala ma'a wujudi unsayaini warisataini minal furu a'la minhunna. Tidak pula mendapatkan harta warisan bila mana terdapat dua orang wanita dari kalangan ahli furu yang di atas mereka. Ingat, tidak pula mendapatkan harta warisan yang apabila dijumpai ada dua orang wanita dari ahli furu yang di atas mereka. Berarti bintul ibn tidak mendapatkan harta warisan dengan adanya dua bintu dari sang mayit. Dua dari anak perempuan sang mayit. Ana ulang. Banatul ibn tidak mendapatkan harta warisan bila mana ada ibn. Ada ibn. Dikiaskan ke yang di bawahnya. Banat ibn ibn tidak mendapatkan harta warisan bila mana ada ibn ibn. Amin di atasnya. Ataukah banatul ibn tidak mendapatkan harta warisan dengan adanya dua dari putri sang mayit yang sah. Dua bint atau bintan. Atau kalau misal dikiaskan ke yang di bawah hanya banat ibn tidak mendapatkan harta warisan apabila ada dua bintul ibn. Dua bintul ibn yang di atasnya. Kenapa? Karena jatah yang didapatkan ahli waris wanita dari furu' maksimalnya itu hanya 2/3 jatah warisan yang didapatkan oleh ahli waris perempuan dari furu' maksimalnya adalah 2/3. Jadi sudah habis diambil oleh 2 bintul ibn, ya kan 2/3. Sehingga dia tidak mendapatkan harta warisan. Tidak kebahagiaan. Kalau diistilahkan listighraqi thulusain. Karena 2/3 sudah habis diambil oleh 2 wanita yang di atasnya. Illa kecuali pada kasus yang kedua tadi. Pada kasus yang kedua, apabila banatul ibn ternyata di atasnya ada 2 orang wanita dari ahli furu', maka dia tidak mendapatkan harta warisan. Illa kecuali masih ada kesempatan, cuman kecil kesempatannya. Ayyakuna lil mayyiti ibnu ibnin bidarajatihinna au anzala minhunna. Kecuali apabila sang mayit memiliki ibnu ibn yang sederajat dengan banatul ibn atau yang di bawah dari mereka juga enggak masalah. Atau yang di bawah mereka juga tidak masalah. Sehingga banatul ibn, bila mana ada ibnu ibn atau ibnu ibn, berarti di bawahnya kan 1 derajat, maka dia masih berkesempatan kemungkinan bisa mendapatkan harta warisan. Fayarisu ma'ahu bita'asibi lizzakari mithlu hazzil untayain. Sehingga dia bisa menjadi ahli waris bersama lelaki tersebut. Yang sederajat atau yang di bawahnya. Lizzakari mithlu hazzil untayain. Sehingga termasuk dari ahli ta'asib. Lizzakari mithlu hazzil untayain. Yang prianya mendapatkan 2 kali perempuannya. Ini yang diistilahkan oleh para ulama ahli faraid dengan istilah ta'sib ma'al ghair. Ini yang diistilahkan dengan ta'sib ma'al ghair. Yaitu ta'sibnya banatul ibn bila mana ada ibnul ibn yang sederajat dengan mereka. Ataukah yang di bawah derajatnya ibnu ibnil ibn. Ini diistilahkan lizzakari mislu hazil unsayain dengan ta'sib ma'al ghair. Karena bisa di bawahnya. Paham atau? Paham enggak? Nah, dengan gambar. Ya, jangan ngeblank antum nih. Lihat gambar yang pertama, apabila ada seorang mayit memiliki dua anak perempuan dari kalangan furu. Dua anak perempuan itu batas minimal. Batas minimalnya bisa tiga, bisa empat. Maka, ini Ibn. Ini meninggal. Ibnnya meninggal. Itu maksudnya. Ibnnya meninggal. Berarti dia memiliki dua wanita dari putrinya. Ibn ini memiliki bint. Dengan dua Ibn. Ini meninggal memiliki bint. Pada keadaan yang pertama. Ini keadaan yang pertama. Bila mana dijumpai ada seorang pria dari kalangan ahlil furu' yang berada di atasnya bintul ibn, maka kaidahnya dia apa? Tidak mendapatkan harta warisan karena ada prianya. Karena ada prianya. Kalau yang di bawahnya ya berarti ini di bawahnya. Ini meninggal. Meninggal. Ada bin. Meninggal. Ada ibn. Ini. Ada seorang yang meninggal. Ahli warisnya bintu ibn-ibn dengan ibnu ibn. Maka bintu ibn-ibn ahli waris bukan? Hah? Bintu ibn-ibn ini termasuk dari ahli waris enggak? Ahli waris. Salah. Dia bukan termasuk dari ahli waris. Karena ada seorang pria yang hidup yang berada di atasnya. Ya. Ini bila mana prianya sederajat lain lagi nanti. Pembahasannya yang di setelahnya. Pembahasannya yang setelahnya. Ini prianya kan di atasnya. Tidak sederajat. Kalau sederajat itu di sini. Perhatikan itu, pahami. Kasus yang kedua, ini kasus yang kedua. Bila mana sang mayit meninggalkan dua orang putri dan seorang cucu dari putra laki-lakinya. Tadi kaidahnya dua orang putrinya ini mendapatkan berapa? Ya, 2/3. Maka Bintul ibn, dia tidak mendapatkan harta warisan, kecuali dengan syarat, apabila ada. Nah ini, ada ibnul ibn yang sederajat. Ibnul ibn yang sederajat bisa di sini, ya kan? Ibnul ibn yang sederajat bisa sekandung, bisa yang di sampingnya, ini udah meninggal. Bisa yang di sampingnya. Kayak gini kan bisa terjadi karena satu kecelakaan. Ada bintu ibn yang sederajat ataukah yang di bawahnya? Kalau yang di bawahnya ini di sini, ibn bisa apa dari anak saudaranya, atau dari anak pamannya, atau dari apa ini anak dari saudara laki-laki kandungnya. Ini kecuali apakah yang di bawahnya ini di sini. Ini yang menyebabkan banatul ibn sebagai ahli ta'syib. Ya, ahli ta'syib. Dengan istilah ta'syib, ma'al ghair. Ma'al ghair. Ta'syib ma'al ghair. Antum harus paksa pikiran antum supaya faham. Itu ini rumus. Kalau antum nggak paham, antum paksa itu pikiran antum supaya bisa paham. Kalau enggak paham sekarang, mungkin lagi ada masalah, nanti harus dilihat lagi catatannya. Upayakan bisa paham. Hah? Ya, ahli taksib. Sebagai ahli taksib. Sehingga tergantung nanti. Kalau semisal dia mayitnya punya ahli waris yang lain, dibagi-bagi dulu. Kalau ternyata asal masalahnya enggak ada sisa, ya berarti dia tidak dapat. Kalau ternyata asal masalahnya ada sisa satu, maka diberikan kepada ini, Banatul Ibn. Sehingga Nabi bilang, kemungkinannya kecil. Bisa dapat, bisa tidak. Karena untuk dikatakan sebagai ahli fard, tidak bisa. Sebabnya karena sulusan 23 itu sudah habis diambil oleh yang di atasnya. Dua banat. Kok dua banat sebagai taksib? Tidak bisa. Ya. Dua per tiga dia. Ya. Dua apa? Ini kan ibunnya kan udah meninggal. Nah itu dilingkarin udah meninggal. Yang mana? Ibn yang di bawahnya. Iya, ibn-ibn dengan bintul ibn. Iya, ahli taksib ma'al akhir. Ya, nanti kalau semisal ada sisa satu, setelah dibagi-bagi ke ahli waris, ternyata masih ada satu. Contohnya asal masalahnya 2-3. Dibagi-bagi, dijumlah, ternyata semuanya 2-3, sisa satu ya, diberikan ke mereka. Kalau nanti hartanya, contohnya 24 juta, ya berarti ini sisa satu, masing-masing dapat berapa? Hah? Dibagi tiga, ya, dibagi tiga. Lil zakari mithlu hazil unsayain. Al-muhim dibagi tiga. Yang laki-lakinya dapat dua bahagian, yang perempuannya dapat satu bahagian. Sehingga cara membagi harta warisan yang didapatkan oleh putra putri sang mayit, bila mana mereka mendapatkan harta warisan tersebut dengan cara taksib, jadi harta yang mereka dapatkan setelah dibagi asal masalah, diambil dari harta warisan, mereka contohnya dapat sekitar 8.500.000. Ternyata yang laki-lakinya satu. Cara membaginya adalah yang laki-lakinya dikali dua. Adapun yang perempuannya itu dikali satu. Berarti berapa kalau perempuannya dua, laki-lakinya satu jumlahnya? Hah? Dapat berapa? Empat. Iya. Perempuan dapat satu-satu, laki-lakinya dapat dua. Nah, itu caranya. Kalau ada dua pria, perempuannya satu. Berarti berapa hasil pembagiannya? Ya, lima. Ya, perempuan satu-satu, laki-lakinya dua. Dua kali perempuan. Bisa paham sampai sini? Yang belum paham angkat tangan. Kalau ta'asib bil khair sederajat. Kalau ta'asib bil khair itu sederajat. Ibn dan bint. Kalau ta'asib ma'al khair adalah ta'asibnya banatul ibn dengan sang pria yang sederajat atau yang di bawahnya, karena ada dua orang wanita yang berada di atasnya yang sudah mengambil 2/3. Kalau semisal tidak ada prianya, dia tidak dapat. Karena tadi kita sebutkan, bila mana furu' dari kalangan wanita itu sudah mengambil bahagian 2/3, maka wanita yang di bawahnya tidak mendapatkan harta warisan. Karena bahagian wanita dari kalangan ahli furu' adalah 2/3, kecuali dengan satu syarat, ada pria yang sederajat dengannya atau yang di bawahnya, yang diistilahkan dengan taksib ma'al ghair. Ini perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua, taksibul ghair, di samping sederajat tadi, sudah pasti ahli warisnya dapat warisan. Sudah pasti ahli warisnya itu dapat warisan. Kalau taksib ma'al ghair, ada kemungkinan dapat, ada kemungkinan tidak. Ada kemungkinan dapat, ada kemungkinan tidak. Karena dia harus nunggu. Apakah ahli waris semuanya sudah dapat warisan, dilihat ada sisa atau tidak. Kapan ada sisa, baru diberikan kepada ahli taksib ma'al khair. Perbedaan yang berikutnya dari sisi kadarnya. Kalau taksib ma'al khair banyak. Taksib bil khair banyak. Kalau taksib ma'al khair itu sedikit. Kita lanjut. Wa mirasuhunna fi ma siwa dzalika bi ta'sibi faqat wa bil fardhi faqat. Dan kadar warisan didapatkan oleh banatul ibn. Ini dua kasus yang disebutkan, ya, selain dari kedua kasus yang disebutkan, yaitu dalam bab ahli ta'sib ma'al khair, bisa sebagai ahli ta'sib, bisa sebagai ahli fardh. Fayarithu bi ta'sib bi syarti ayyakuna lil mayyiti ibnu ibn bi darajatihinna. Dia sebagai ahli ta'sib dengan syarat ada dari ibnu ibn yang sederajat dengan mereka. Yang sederajat dengan mereka. Kalau sederajat tadi ana sampaikan itu ta'sib bil khair li dzakari mithlu hazil unsayyin. Kalau di bawahnya istilahnya ta'sib ma'al ghair. Walaupun pembagiannya sama li dzakari mithlu hazil unsayyin. Sehingga bila mana ada ahli waris sang mayit bintu ibn dengan ibnu ibn, maka ini diistilahkan taksib apa? Hah? Bil ghair. Taksib bil ghair karena sederajat. Kalau yang di atasnya ini taksib ma'al ghair. Wa yarithu bi sar bil fardhi bi syartin alla yakuna lil mayyit ibnu ibnin bi darajatihinna, sebagai ahli fard dengan syarat sang mayit tidak memiliki ibnu ibn yang sederajat dengannya. Perincian pembahagiannya sama dengan perincian pembahagian yang didapatkan oleh bint. Kalau satu setengah, kalau dua berarti 2/3, dua lebih 2/3. Illa ayyakuna unsa minal furu'i a'la minhunna warasat fayarithu sudusa takmilata as-sulusain sawa'un kunna wahidatan am aksar. Ini kaidahnya, anda harus paham. Tadi disebutkan, bila mana banatul ibn berjumlah 2 orang, maka bagiannya, 2 orang atau lebih, maka bagiannya adalah 2/3. Terkecuali apabila ada 1 orang wanita yang derajatnya di atasnya. Yang derajatnya di atasnya. Ada bint. Bint, 1 bint dapat berapa? Hah? Setengah. Ya, dapat setengah. Maka apabila ahli waris dari kalangan furu'nya sang mayit ada bint. Kemudian ada bintul ibn. Bila mana kasusnya seperti ini, maka bintul ibn dia mendapatkan 1/6 untuk melengkapi 2/3. Karena jatahnya wanita dari kalangan ahli furu' adalah 2/3. Bila mana sudah diambil setengah dengan seorang wanita yang di atasnya, maka dia melengkapi untuk kemudian ahli furu' dari kalangan wanita itu menjadi 2/3. Sehingga setengah ditambah 1/6 menjadi 2/3. Ya. Ya benar kan? Setengah tambah 1/6 jadi berapa? Mana Pak gurunya ini? Iya, benar kan? Jawab tiga. Fadal-fadal. Tulis rumusnya. Kayak apa itu? Setengah ditambah seperenam. Sama dengan 2/3. Nggak percaya ini ya, Pak Guru. Ngasih penjelasan. Itu seperenam, Pak. Oh, seperenam dari... Oh iya, Sam. Ya, pokoknya seperti itu. Jadi 2/3. Sehingga takmilatu sulusain. Pintu itu menyempurna untuk kemudian mendapatkan 2/3. Hah? Ini yang diistilahkan oleh para ulama ahli faraid dengan takmilatus sulusain. Banatul ibn ini penyempurna 2/3. Sawa'un kunna wahidatan am aksar, baik bintul ibn ini berjumlah 2 atau lebih. Kalau semisal mereka berjumlah 3, ya 3 bintul ibn dengan bint, maka tetap 3 bintul ibn dapat 1/6, nanti dibagi sama rata. Bint ini mendapatkan setengahnya. Hah? Nomor 1, ya Fadhal. Iya, benar. Maksudnya? Enggak, karena laki-lakinya itu sebagai apa? Ahli taksib. Ahli taksib. Yang gak ada sisa, hartanya dikasihkan ke mereka semua. Gak dapat. Ya. Karena sudah diambil. Kalau ada sisa, ya diambil sama Ibn nanti. Kalau ada sisa, diambil sama Ibn. Cucu perempuan? Ya, gak dapat karena ada laki-laki yang di atasnya. Itu kaidahnya secara mutlak. Hah? Iya benar, itu syaratnya. Ya. Dan itu syaratnya, asal tidak ada seorang laki-laki yang di atasnya. Kalau ada, tidak mendapatkan harta warisan secara mutlak. Sehingga yang namanya saudara anak laki-laki itu pasti menang. Atau istilahnya menangan. Menyebabkan kakek itu bukan termasuk dari ahli taksib. Ya, penyebabnya adalah karena ada laki-lakinya, ibn. Atau bapak menjadi ahli fard. Karena ada ibn. Bila mana ada ahli taksib, maka bila mana ahli taksib, lidzakari misal hadzal unsayain, dia mendapatkan bagian yang paling banyak. 2 kali bagian saudara perempuannya. Dan dengan adanya ibn juga mengalahkan wanita dari ahli furu'nya sang majid. Menyebabkan mereka mahjub, tidak mendapatkan harta warisan. Sehingga ada berapa pembahasan tadi? 1, 2, itu contoh yang 2. 3 tadi ini. 3 yang ini, yang di bawahnya itu 3. Liza karim misulah hajilin sayyain. Itu yang di atas 4. Itu yang di atas 4 itu. Apa? Nah itu, bila mana ada bins yang di atasnya, maka dia mendapatkan sepernam. Takmil atau sudusain. Sudusain. Atau sudusain. Kalau satu orang bins, dua orang bins, satu orang bintul ibn dengan dua orang bintul ibn, perincian warisannya sama dengan banat. Satu orang dapat setengah, dua orang maka mendapatkan 2/3. Kaidah banatul ibn ini bisa ke bawah ya. Ingat, kaidah banatul ibn ini bisa ke bawah. Bila yang di atasnya enggak ada, bisa ke bawah nantinya. Faham antum? Bisa ke bawah. Ibn-ibn dengan bintu ibn-ibn. Atau ibn-ibn-ibn dengan bintu ibn-ibn-ibn. Artinya bisa ke bawah. Itu perinciannya, warisannya sama seperti yang kita jelaskan. Ada yang masih bingung? Oh iya, itu dari tadi jamnya gak gerak-gerak, lupa saya. Nah, ayo mau beramal jariah. Diganti itu. Masih ada diganti kah? Hah? Jamnya rusak. Enggak bisa muter, bahaya nih. Bawa ke tukang servis itu. Ada pertanyaan? Apa pada bingung semua, jadi enggak ada pertanyaan. Nah. Antum ini diem karena bingung atau diem karena paham? Karena bingung. Nanti tulis rumusnya, dibakar di kertas, dijadikan kopi, diminum, atau ingat itu. Iya, betul. Hah? Dua per tiga. Itu kalau itu yang nomor, contoh nomor 4 itu Pak. Bila mana dijumlah antara setengah yang didapatkan oleh bin dengan sepernal yang didapatkan oleh bintul ibn. Ini dijumlah dapatnya 2/3. Karena jatah warisan dari wanita ahli furu itu hanya 2/3. Bila mana masih ada sisa, kaedahnya diberikan ke wanita yang di bawahnya. Nah, ini rumus keton ini. Rumus keton. Kata orang Jawa, gampang. Kalau susah itu mungkin karena pikiran kita ini terlalu ngeres, bisa juga. Atau mungkin terlalu penat. Penat sehingga enggak konsentrasi, bisa juga. Biasa kalau teori makin tua itu lebih cepat paham ketimbang yang muda, benar itu? Hah. Kalau dari sisi hafalannya, yang tua makin merosot ketimbang yang muda. Enggak tahu aneh ya. Nah. Iya, yang nomor berapa? Iya, 4. Yang mana itu sisanya sepertiga? Yang mana 2/3? Ya nanti, itu kan belum kita bahas itu. Kalau bini semisal ada jad, ada zauja, ada zauj, ini kadarnya seperti ini. Kadarnya itu seperti ini. Tapi kalau ahli warisnya cuma ini toh, itu nanti pembahasannya lain. Ini baru secara teori globalnya. Dicocokkan nanti dengan ahli waris yang lain. Itu rinciannya seperti ini rumusnya. Tapi nanti khusus pembahasan yang akan datang nanti bila mana ahli warisnya hanya 1 derajat. Tidak berbilang. Contohnya hanya bin dan ibn. Atau hanya banatul ibn dan ibn. Itu nanti pembahasannya sendiri ada. Ini bisa kita aplikasikan dengan ahli waris yang lain. Rumusnya seperti itu. Ya, yang kita bahas sebelum-sebelumnya juga sama, ya kan? Yang kita bahas sebelumnya juga sama, mirasul banat setengah, ya 2/3. Kalau setengah kan masih ada setengahnya, setengahnya kemana? Ya nanti dibahas, diaplikasikan ke ahli waris yang lain. Ya, Fadal, ada yang lain? Ya, sudah sih. Ya. Kalau ada? Dapat. Ya benar. Dia tidak dapat. Kecuali apabila ada pria yang sederajat atau yang di bawahnya. Itu istilahnya nanti sebagai ahli ta'sib ma'al ghair. Tapi tadi kita sebutkan itu alternatif terakhir. Kalau misal ada sisa, kalau nggak ada sisa, seringnya nggak ada sisa. Mereka tidak mendapatkan harta warisan. Ada apa? Ulangi, ada bin? Ya, bin 2. Iya, iya benar. Atau yang di bawahnya. Iya benar. Iya. Mau ditambah. Dulu anda belajar faraid ini tiap malam itu. Bisa rasakan pusingnya. Tiap malam itu dihafal itu. Belum paginya hafal bahasa Arab, muhadatsah. Siangnya ngapal hadis, sorenya lagi. Nah. Belum nahwunya. Kalau ini kan cuma sepekan 2 kali aja. Ibaratnya masih ringan. Kalau ceritanya 5 mula amas. Ingat anak dulu belajar. Kalau beliau lupa atau ada sesuatu yang butuh beliau ingat. Beliau berjemur. Di terik matahari sambil kucuk-kucuk mata itu. Sambil kucuk-kucuk mata. Lalu mau praktekan kontol. Siang-siang baca buku faraid kucek-kucek matanya itu. Lihat lagi kurang paham kucek-kucek. Siapa tahu bisa paham. Ini jam berapa sekarang? Hah? 7:30. Mungkin anak gak nambah. Anda harus pahami dalam malam Sabtu, malam apa Ahad besok kita ulangan dadakan dengan misal Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.